Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوان الكرام رحمني ورحمكم الله. Di antara hak yang harus dipenuhi atau ditunaikan oleh seorang muslim terhadap yang lainnya adalah hakul jar, hak tetangga. Tetangga memiliki hak yang besar yang wajib bagi seorang muslim untuk menunaikannya. Baik tetangga itu muslim ataupun kafir, dia memiliki hak sebagai tetangga yang harus ditunaikan oleh tetangganya. Dan hak tetangga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kondisi atau kedudukan si tetangga tersebut. Tetangga yang merupakan karib kerabatnya tentunya haknya lebih besar daripada tetangga yang bukan karib kerabatnya. Sehingga tetangga ada tiga macam. Yang pertama, tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang seperti ini adalah tetangga yang muslim, yang masih ada hubungan karib kerabat, masih ada hubungan kekerabatan. Maka tetangga yang seperti ini punya tiga hak. Yang pertama, hak bertetangga, hak sebagai tetangga. Yang kedua, hak sebagai saudara seislam. Yang ketiga, hak sebagai kerabat. Sehingga tetangga yang seperti ini dia haknya lebih besar. Karena dia memiliki hak tetangga, memiliki hak saudara seislam, ya, memiliki hak kekerabatan. Ini yang pertama. Yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak, yaitu tetangga yang muslim yang bukan karib kerabat atau tidak ada hubungan kekerabatan, tapi dia muslim, maka dia memiliki dua hak. Yang pertama adalah hak bertetangga, hak sebagai tetangga. Dan yang kedua adalah hakul Islam, hak dalam Islam atau hak sebagai saudara seislam. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu al-jarul kafir, tetangga yang kafir, yang bukan muslim. Dia memiliki satu hak. Hak apa? Hakul jiwar, hak sebagai tetangga. Walaupun dia kafir, tapi dia punya hak. Hak sebagai tetangga, gak boleh diganggu, gak boleh menyakiti, dan seterusnya, gak boleh menzalimi, dan hak-hak yang lain dari hak-hak dalam bertetangga. Ini tiga macam tetangga. Dan tetangga memiliki kedudukan yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi. Sebagaimana yang disebutkan dalam nas-nas, baik itu ayat ataupun hadis, yang menghasung atau memotivasi untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Di antara ayat tersebut adalah apa yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua ibu bapak kalian, dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Makna tetangga yang dekat atau jauh di sini ada yang memaknakan tempat, ada yang memaknakan hubungan kekerabatan, ada yang memaknakan muslim atau naam kafir. Kalau muslim berarti tetangga dekat, kalau kafir berarti tetangga jauh. Asy-syahid di sini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga, baik tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh. Setelah Allah perintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dan Allah melarang kita dari menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Kemudian Allah perintahkan untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Ini menunjukkan tingginya dan besarnya hak tetangga yang harus kita perhatikan. Dan jangan dianggap sepele. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyangka bahwasannya tetangga itu menjadi ahli waris. Ya demikian karena Jibril selalu memberikan wasiat kepada beliau agar memperhatikan tetangga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk memperhatikan tetangga. Sampai-sampai aku menduga atau menyangka bahwasannya tetangga itu akan mewarisi. Ini menunjukkan tingginya dan besarnya hak tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara keimanan dengan tetangga. Bagaimana itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan, yaitu menafikan kesempurnaan iman, kecuali dengan mahabbatul jiran, mencintai tetangga, menunaikan hak-haknya. Artinya orang yang dia tidak mencintai tetangganya atau dia tidak menunaikan hak-hak tetangganya, suka menyakiti tetangganya, maka keimanannya naqis, keimanannya kurang, tidak sempurna. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman seorang hamba dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Sampai dia mencintai kebaikan untuk tetangganya seperti kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan atau kesempurnaan iman dari orang yang tidak mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka seorang tetangga atau seseorang muslim hendaklah dia mencintai tetangganya kebaikan yang dicintai, dia cintai untuk dirinya sendiri, juga dia cintai untuk tetangganya. Dia gak mau diganggu tetangganya, maka dia jangan ganggu tetangganya. Dia ingin ditunaikan haknya sebagai tetangga, maka engkau tunaikan hak tetangga. Jangan tetangga hanya dekat di mata tapi jauh di hati. Musuh bubuyutan. Sama-sama muslim padahal. Yang sangat menganehkan, sama-sama ahlus sunnah. Sama-sama salafi. Tapi dengan tetangganya musuh bubuyutan. Selalu mencari-cari kesalahan masing-masing. Merasa tahu aib tetangganya. Sehingga dia berbuat demikian. Di sisi lain tetangganya juga mengetahui aibnya. Jadi sama-sama di atas angin. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, tetangga hendaklah mereka saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lainnya. Bukan saling menjauh. Apalagi sesama ikhwah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan tadi kecuali dengan mencintai tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan masalah tetangga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang menunjukkan haramnya menyakiti tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Allah kaitkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan masalah tetangga. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya. Menunjukkan besarnya hak tetangga. Gak boleh menyakiti tetangga, baik menyakiti keluarganya atau badannya atau hartanya atau kehormatannya, ya. Nah, dan seterusnya, ya. Menyakiti dengan ucapan atau perbuatan atau suara-suara, ya. Nah, dan seterusnya. Juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara masuk surga dengan tetangga. Bagaimana itu? Beliau mengatakan, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidak masuk surga seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Jadi tetangganya selalu was-was kepada dia. Karena tetangganya ini banyak berbuat buruk. Tetangganya tidak merasa aman. Mau nitip kunci ke tetangganya, kurang percaya. karena enggak merasa aman kepada orang ini. Nah, mau safar jauh, mau nitip kunci, takut. Mau menitipkan rumah, ya, tolong rumah ini saya mau safar, ya. Enggak berani. Ya. Karena tetangganya buruk, jelek. Ya. Enggak merasa aman dari kejelekan tetangganya. Maka tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Maka mestinya seorang tetangga, dia banyak berbuat ihsan kepada tetangganya. Tetangganya merasa aman dengannya, tenang. Dipercaya, amanah, dan seterusnya. Jika sebaliknya, maka seperti ini. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Maka haram menyakiti tetangga. Bahkan hendaklah seseorang berlapang dada dengan tetangga. Sampai-sampai kalau tetangga mungkin mau menancapkan patoknya atau kayu di dindingnya, atau mau memaku sesuatu di dinding rumahnya, maka hendaklah dia tidak melarangnya. Telah datang dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna'anna ahadukum jarahu an yagriza khashabatan ala jidari. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya atau jidarnya, dindingnya. Baik. Karena bisa saja ini terjadi, apalagi kalau batas tanahnya itu enggak ada jeda. Batas tanahnya yaitu dinding itu. Dan dinding itu mungkin yang buat adalah salah satu dari tetangga tersebut. Maka hendaklah tetangga yang merasa membangun dinding tersebut tidak melarang saudaranya ketika ingin menancapkan kayu ataupun sesuatu di dinding atau tembok tersebut. Ini salah satu bentuk perbuatan ihsan kepada tetangga, berlapang dada dengan tetangga. Karena tetangga haknya sangat besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal makanan pun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, membimbing para sahabatnya untuk memperhatikan tetangga. Sampai dalam masalah-masalah makanan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqan atau idza tabakhta maraqah, apabila engkau memasak sop, makanan yang ada kuahnya, mungkin dalam bahasa kita enaknya sop, atau makanan yang lain lah yang ada kuahnya. Apabila engkau memasak sop, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jironak, dan perhatikan tetanggamu, yaitu beri tetanggamu, jika engkau memasak masakan yang seperti ini, yang mengandung air sehingga bisa diperbanyak airnya. Perbanyak airnya ya, supaya tetanggamu ikut merasakan. Ya. Perhatikan sampai sedetail ini ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan tetangga. Sampai sedetail ini Rasulullah SAW membimbing sahabatnya untuk memperhatikan tetangganya. Nah, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mewasiatkan para wanita. Nah, untuk bersemangat, bersungguh-sungguh untuk memberikan hadiah kepada tetangga, dan tidak meremehkan hadiah walaupun, nah, mungkin dianggap rendah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabiyat, kata beliau, ya nisa al muslimat, wahai para wanita muslimah. Jadi beliau membimbing nih, mengarahkan para wanita muslimah apa yang harus mereka lakukan terhadap para tetangga. Ya. Beliau mengarahkan, ya nisa al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsinasyah. Janganlah seorang wanita menganggap remeh hadiah untuk tetangga yang lainnya atau untuk tetangganya. Walau firsinasyah, walaupun hanya dengan menghadiahkan kaki, baik kaki unta atau kaki sapi atau kaki kambing, kaki bagian kakinya, nah, bagian telapak kakinya. Ini bukan berarti anjuran untuk memberi hadiah telapak kaki. Bukan. Maknanya jangan meremehkan untuk memberikan hadiah gitu. Kalaupun kamu tidak punya apa-apa, yang kamu punya hanya ini, telapak kaki kambing misalkan atau telapak kaki unta, kamu masak, kamu bagi tetanggamu. Ini barang yang sangat remeh ya, telapak kaki ya, untuk apa? Nah, kalau kakinya tulangnya masih bisa disop, namanya sop kaki, nah, enak mahal, apalagi bisa masaknya. Ini telapak kakinya, sepatu kakinya, atau khuf kakinya. Baik. Artinya hendaklah para wanita muslimah tidak meremehkan, nah, yang seperti ini. Artinya kasih hadiah kepada tetangga, walaupun tadi hanya kaki kambing atau kaki sapi yang dia miliki, kasih hadiah kepada tetangganya. Baik, perhatikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghasung para sahabat dan para sahabiat untuk berbuat ihsan kepada tetangga. Ya, kalau kita memiliki yang lebih dari ini, ya, nah, kasih. Ya. Nah, memiliki kelebihan makanan, atau sedikit, sesuatu, atau barangkali oleh-oleh atau yang semisalnya, bagi tetangganya. Nah, ini merupakan perbuatan ihsan kepada tetangga yang akan menjadikan keharmonisan dalam bertetangga na'am lebih harmonis dan lebih terjaga. Dan di sana masih banyak dalil-dalil yang lain yang menyebutkan tentang hak-hak tetangga. Tadi sebagiannya sudah kita baca hadis-hadisnya. Bagaimana semestinya seseorang memperlakukan tetangganya. Dan di sana masih banyak hadis-hadis yang lain yang sangat banyak. Antum bisa buka dalam kitab-kitab hadis, atau karya-karya para ulama yang membahas khusus tentang masalah ini, tentang masalah hukukul jar atau hukukul jiwar, hak-hak dalam bertetangga. Asyahid dalam pembahasan ini, agar seorang muslim hendaknya memperhatikan hak tetangganya. Kita hidup bermasyarakat, dan dalam bermasyarakat banyak watak, sifat, perilaku dan seterusnya yang berbeda-beda. Tetangga kita ada yang muslim, mungkin non muslim, ada yang karib kerabat, ada yang bukan karib kerabat, ada yang ikhwah, ada yang bukan, ada yang muslim dari muslimin, bermasyarakat. Dan di sini kita harus jeli. Jangan hanya sekedar menghafal dalil atau mengetahui dalil, tapi tidak mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Telah kita dengar tadi betapa besarnya hak tetangga kita. Maka kita amalkan, kita praktekkan kepada tetangga-tetangga kita. Sampai-sampai tetangga yang kafir pun memiliki hak. Apalagi yang muslim. Terlebih di saat-saat sekarang ini, terlebih di saat-saat sekarang ini, yang ahlus sunnah terus dituduh dan dituduh, di antara tuduhan yang sekarang sedang digencarkan oleh orang-orang yang tidak menyukai sunnah, sangat benci kepada ahlus sunnah, adalah tuduhan bahwasannya ahlus sunnah wal jamaah eksklusif, tidak bisa bermasyarakat, kaku, dan seterusnya. Padahal subhanallah, kekakuan dan lain sebagainya bukan dari apa yang kita ajarkan. Yang diajarkan dalam Islam adalah tadi, berlaku lemah lembut, kemudian bergaul dengan baik dalam batas-batas syariat, karena kita bergaul nggak lepas bebas seperti itu, sampai perkara-perkara yang haram dikerjakan, tidak, pergaulan kita ada batas-batasnya, diatur oleh syariat. Baik. Dan di saat-saat sekarang ini sangat penting bagi kita untuk memperhatikan ini, amalan menunaikan hak-hak tetangga. Karena terus disinggung dan dituduh kepada ahlus sunnah bahwasanya mereka tadi eksklusif. Contoh, kalau kita tidak mengucapkan salam kepada orang yang sedang lewat dan seterusnya, kemudian sementara ada orang lain yang bukan dari kita juga enggak mengucapkan salam. Ini beda, menyikapi orang ini dengan menyikapi kita. Nah, kalau orang yang ini gak masalah, tapi kalau kita sangat jadi sorotan. Nah, ini masalah salam saja, apalagi masalah-masalah yang lain. Nah, maka ikhwah barakallahu fiik untuk memperhatikan masalah ini. Nah, dimulai dari tetangga antum, tunaikan hak tetangga. Nah, sesuai dengan batas-batas syariat tadi. Ya. Mungkin antum udah lama nggak ngasih hadiah, nggak ngasih ini dan itu, kasih. Nah, apa yang antum punya? Ya, kasih kolan sua, kasih minyak wangi, kasih dan seterusnya. Ini, merupakan perbuatan ihsan kepada tetangga. Ya. Dan ini makmur diperintahkan dalam syariat. Ya. Apalagi ada kaitannya dengan tadi untuk menepis tuduhan-tuduhan bahwasanya kita eksklusif. Baik. Maka dimohon kepada ikhwah untuk memperhatikan hal ini. Perhatikan tetangga antum. Diperhatikan. Tabi ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang masalah hakul jar ini pembahasan yang panjang, namun yang kami harapkan di sini adalah kembali menggugah ataupun mengingatkan pada ikhwah semua untuk kembali meningkatkan. Ana yakin antum menunaikan hak tetangga. Cuma di sini dihimbau untuk meningkatkan, semakin meningkatkan. Tapi perbuatan ihsan kita kepada para jiwar kita atau para tetangga kita. Sehingga tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang dihujamkan kepada ahlus sunnah. Dari tuduhan-tuduhan yang jelek, padahal kita berlepas diri dari tuduhan itu. Kita berusaha untuk berbuat baik, berbuat ihsan kepada siapapun. Baik tetangga ataupun yang lainnya. Kita mengecam kekerasan, kekakuan dan seterusnya. Namun wallahu a'lam, tuduhan-tuduhan itu menuju kepada kita mungkin karena perbuatan orang lain karena banyak juga yang aku salafi aku ahlus sunnah banyak. Terjadi di beberapa tempat memang kaku, kasar. Namun yang kena getahnya kita. Karena sama-sama ngaku ahlus sunnah, padahal beda. Padahal kita berbeda, jauh beda. Cuman kita kena getahnya karena sama-sama dianggap Wahabi tadi. Sama-sama dituduh Wahabi. Sehingga kita pun kena getahnya, padahal kita berlepas diri dari namanya eksklusif ataupun kasar ataupun kaku atau radikal atau yang semisalnya. Kita berlepas diri dari itu. Taib barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.